Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Fa in asdaqal hadis kitabullah kharal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adhani allahu wa iyyakum minnar. Ayuhat talabah wa rahimani wa rahimakumu jami'an barakallahu fikum. Selesai kita membahas tentang macam-macam pernikahan yang rusak, barakallahu fikum, atau yang batil, yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Bulughul Maram. Kemudian mu'alif menyusul dengan satu bab, yaitu babul kafa'ah fin nikah, fin zawaj, ya, yaitu bab kesetaraan dalam pernikahan. Ya khani fitnah marhamakum. Nah, ini juga amarakallahu fikum sangat penting untuk dibahas, dikarenakan sebagian di antara kafa'ah yang disebutkan oleh para ulama itu menjadi syarat. Ya, mau enggak mau harus seperti itu. Nah, marhamakum. Sehingga ya sangat penting untuk dibahas. Kalau tidak, maka bisa difasakh, bisa dipisah. Nah, marhamakum. Seperti kafa'ah fiddin, kesetaraan dalam agama, itu mau enggak mau harus muslim dengan muslim, ya, muslim dengan muslimah. Nah, warakallahu yang kali fitnah makmum, enggak boleh. Nah, warakallahu muslim dengan Buddha, enggak boleh. Kalau terjadi harus dipisah. Muslim dengan Hindu, kalau terjadi harus dipisah. Muslimah dengan Buddha, dengan Hindu, dengan Sinto, ya, dengan yang lainnya. Na'amarakallahu fikum, ya, kalau terjadi harus dipisah. Kecuali na'amarakallahu fikum, lelaki muslim dengan kitabiah. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Termasuk yang diperkenankan na'amarakallahu fikum. Ya khalifatun rahmakumullah, bagi seorang muslim ya menikah dengan wanita kitabiah, Yahudi maupun Nasrani. Ya kali fitnah marhamakum. Ini kok namarakallahu. Kalau kemudian nekat nikah dengan orang apa perempuan Buddha, enggak boleh. Kalau nekat menikah dengan apa wanita ya nam Sintu ya enggak boleh. Namarakallahu. Harus dipisah. Ya kali fitnah marhamakum. Ya, oleh karena itulah namarakallahu fikum dibahas bab kafai. Walaupun dalam bab kafa'ah ini ada kafa'ah fiddin satu, ya. Ada kafa'ah fil adalah dua, ada kafa'ah fil nasab tiga, ada kafa'ah fil mal empat. Na'amarakallahu fikum. Mana di antara kafa'ah tersebut yang disyarat pernikahan? Ya kali fitnah marhamakum. Disyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam terkait dengan yang pertama. Ini sangat-sangat dianjurkan, baik dari pihak istri maupun pihak suami. Ya kali fitnah makmum. Pihak istri misalnya Rasulullah SAW mengatakan la tungkahul mar'atu ya illa min arba'ati. Wanita itu tidak dinikahi kecuali karena empat perkara. Ya kali fitnah yang pertama li jamaliha, karena cantiknya. Lima liha, karena hartanya. Liman safia, karena kedudukannya. Yang keempat lidiniha, karena agamanya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Wadhfar bidatiddin taribat jada." Ya. Cari wanita yang memiliki agama yang, kalau tidak binasa kamu. Ini isyarat amarakallahu fikum untuk perhatikan dalam bab ini, kafa'ah diniyah dari sisi perempuan. Demikian pula dari sisi laki-laki amarakallahu fikum, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ida ataku mentardawna dinahu jika datang kepada kalian lelaki yang engkau rela terhadap agamanya. Sekali lagi, agamanya. Wa khuluqu akhlaki. Ya, hadirin rahimakumullah. Fankihuhu, maka nikahkanlah dia. Ya, hadirin rahimakumullah. Makanya para ulama nah barakallahu fikum menjadikan kafaah diri ya, ini sebagai syarat. Ya, hadirin rahimakumullah, sebagai syarat. Ya, di dalam pernikahan. Hadirin rahimakumullah, untuk kejelasannya pembahasan ini insyaallah kita bahas ya pada hari ini dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita bahas ya secara secara mendalam, kita baca terlebih dahulu hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Pada bab sebelumnya. Naam barakallahu min hadzal hadis falyaqra. Khalifuddin rahmatullah wal malifu rahmatullah babul kafa'ati wal khiyar, bab kafa'ah dan pilihan. Namaraqlafikum artinya ya, kafa'ah sudah kita jelaskan sedikit tadi. Adapun khiyar namaraqlafikum itu hak bagi masing-masing pasangan untuk menentukan apakah ya masing-masingnya ya layak untuk dirinya. Nah, warahmatullahi. Sekarang yang pertama berkaitan dengan kafa'ah. Terkait dengan kafa'ah itu ada beberapa sisi sebagaimana kita sebutkan. Yang pertama kafa'ah fiddin. Kafa'ah diniyah. Nah, warahmatullahi. Wa hadza la budda min, dan ini harus ya. Maksudnya harus nah barakallahu fikum ya, bagi seorang muslim maka tidak menikah kecuali dengan seorang muslimah. Nah barakallahu fikum, bagi seorang muslimah maka tidak menikah kecuali dengan seorang muslim. Hadza huwa khalifatun rahmanum. Nah barakallahu fikum, illa zawajul muslim bil kitabiyah, kecuali pernikahan seorang muslim dengan ahlu kitab, wanita ahlu kitab ya. Wallahu ta'ala, Allah subhanahu berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 5, Al-yawma uhillakumut tayyibat, hari ini aku halalkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bagi kalian wahai kaum muslimin hal-hal yang baik. Wa ta'amul ladhina utul kitab hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum, makanan kalian halal bagi ahlul kitab dan makanan ahlul kitab halal bagi kalian. Ya, dalam hal ini adalah sembelian mereka. Nah, barakallahu fikum. Khalifatun rahmatullahi. Kalau yang nyembelih Alkitab, ya, sesuai dengan apa yang mereka yakini, nah, barakallahu fikum, maka halal. Khalifatun rahmatullahi. Mujami'an barakallahu fikum. Wal muhsanatu minal mu'minah. Termasuk halal bagi kalian adalah wanita-wanita yang muhsanah, yang terjaga, yang menjaga dirinya dari kejian-kejian, dari kalangan orang mukmin. Wal muhsanat minal ladina utul kitab, demikian pula wanita-wanita yang terjaga dari orang-orang yang diberi kitab kepada mereka. Khalifatullah maham. Hada nasun sari, inas yang sari, bolehnya na'amarakullahi fikum, seorang lelaki muslim melikat dengan wanita kitabiyah, baik Yahudi maupun Nasrani. Ya ya. Qalibillah marhamukum. Lakin kata Syekh Muhammad bin Sulaimin rahimahutaala, mahadza bersamaan dengan nas macam ini, kariha katsirun minas salaf. Banyak dari kalangan salaf ya membenci. Nah, barakallahu fikum, ayat zawwajal mu'minu kitabiyatan. seorang mukmin menikah dengan wanita ahlul kitab. Ikhwanifitullahumullah. Ma'a imkani ayyatazawwaja muslimatan. Nah, ini Allah Rabbah. Kalau disertai ya dengan kondisi yang memungkinkan bagi mukmin tadi untuk menikah seorang muslimah. Beda kondisinya kalau enggak ada ya na'amarakallah. Ya, dari kalangan muslimah yang ya layak untuk dinikahi na'amarakallah. Ya, mungkin bisa na'amarakallah ya mengambil wanita kitabiyah untuk menjadi istri. Tapi mungkin bagi dia untuk menikah dengan wanita muslimah, maka kathirun salaf, banyak di kalangan salaf yang membenci hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya khalifatin rahmah rahmakumullah. Wa in kana hadha halalan, meskipun ini halal. Ya khalifatin rahmakumullah. Lakin karihu wa dhalika li ilalin na'amarakallahu. Ya khalifatin rahmakumullah. Akan tapi mereka membencinya na'amarakallahu yang demikian itu karena beberapa alasan. Yang pertama disebutkan dua alasan di sini. Anna hadza qad yakunu khataran ala dini al-muslim. Ya, yang demikian ini bisa membahayakan, terkadang bisa membahayakan akan agama seorang muslim tadi na'amarakallahu. Wala siyama idza habba hubban syadida, terlebih lagi kalau na'amarakallahu fikum lelaki tersebut sudah terkatung terkesengsem dengan wanita kitabiyah tadi na'amarakallahu fikum, ya sampai cintanya ya dikategorikan sebagai cinta buta tadi na'amarakallahu fikum, maka akan mudah ya bagi lelaki tersebut untuk terpengaruh dengan wanita kitabiyah tadi sehingga membahayakan agamanya. Ya. Wa dzalika yukhsha ay yu'athir fi. Antu athir fi. Naam warqa, yang demi seperti itu nanti dikhawatirkan wanita kitabiyah itu akan mempengaruhi laki-laki tersebut sehingga menjadi rusaklah agamanya. Sampai dikisahkan amarakallahu fikum oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman. Yang itu bisa lihat la barakallahu fikum di dalam syarah beliau Fathul Jalalul Ikram. Ya qali bitullah makum. Nah, ada seorang muadzin. Di disebutkan dalam kisahnya la barakallahu fikum. Ada seorang muadzin ya qali bitullah makum barakallahu fikum ketika dia naik menerang untuk adzan la barakallahu fikum. Ya. Saat seperti itu dia melihat wanita kitabiyah. Na'amarakallahu wanita kitabiyah. Ya, lihat pertama kali langsung na'amarakallahu fikum tergoda hati. Ya. Cintanya pun terpatri pada wanita tersebut. Akhirnya dia pun memberanikan diri untuk melamar, dilamarlah na'amarakallahu fikum. Wanita bilang na'amarakallahu, "Saya enggak mau nikah sama kamu." Ya. Kecuali kalau kamu jadi Nasrani. Na'amarakallahu fikum. Saking senangnya na'amarakallahu, akhirnya sudahlah, saya Nasrani, saya jadi Nasrani sajalah. Jadi Nasrani nikahlah na'amarakallahu sama dia. Setelah menikah na'amarakallahu fikum, wanita bilang, kamu telah menjual agamu dengan harga yang murah. Kalau kamu menjual agamu dengan harga yang murah, tidak menutup kemungkinan kamu akan menjual saya dengan harga yang murah. Akhirnya na'amarakallahu fikum enggak jadi bersama dengan wanita tersebut. Dia pun sudah menukar agamanya dan dia tidak mendapatkan tujuannya. Kali wetrah mukmu disebutkan oleh beliau na'amarakallahu fikum di dalam syarahnya, yaitu syarah Fathul Jalalul Ikram, kitab Fathul Jalalul Ikram pada halaman 513 dan 514 kisah itu. Jadi ini na'amarakallahu fikum satu alasan yang disebutkan oleh para ulama kenapa mereka na'amarakallahu fikum tidak menyukai terjadinya pernikahan walaupun kepada wanita ahlul kitab. Yang notabene na'amarakallahu fikum dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya qalibatul rahmakum. Yang kedua, alasan kedua. Bahasanya na'am warakallah. Kalau na'am warakallah masing-masing muslim nam punya na'am warakallah hasrat seperti itu. Ya qalifitullah marhamukumullah. Tidak untuk kemungkinan akan terjadi. Ya na'am warakallah fikum. Dari kalangan wanita-wanita muslimah itu nam fenomena ya tidak mendapatkan suami. Ya qalifitullah marhamukumullah. Kalau na'am warakallahu fikum dia menjaga dengan alasan menjaga kehormatan wanita muslimah itu lebih baik daripada menjaga ya kehormatan wanita kitabiah. Na'am warakallahu fikum. Dengan fenomena seperti itu. Ya qalifitullah marhamukumullah. Nah, ini na'am warakallahu fikum alasan yang disebutkan oleh para ulama untuk menjelaskan bahwasanya ya menikah dengan kitabiah ya itu mereka tidak begitu menyukainya. Wallahualam bishawab. Ya, ini berkaitan dengan adalah fiddin. Adalah apa? Bukan kafa'ah fiddin atau kafa'ah diniyah. Ikhwan fillah marhamakum. Jadi ini yang terpenting amal apapun status sosialnya, kalau amal kalau dia adalah seorang muslim, maka sudah sekufu. Na'warakallahu. Ya, ataupun status sosialnya kalau dia seorang muslim, na'warakallahu dia sekufu. Entah yang laki-laki kaya, yang perempuan miskin. Ya. Maka kalau sama-sama Islam, sama-sama muslim, sekufu. Ya, yang laki-laki dari keturunan bangsawan, yang perempuan dari keturunan biasa rakyat jelata. Na'warakallahu kalau sama-sama muslim sekufu. Ya, ya qalib sehingga ketika terjadi na'warakallahu fikum pernikahan yang semacam itu tidak menjadikan alasan untuk dipisah. Ya, pernikahan tadi. Gitu ya. Qalib bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kafa'ah yang kedua adalah nggih, al-kafa'ah fil adalah. Nggih. Al-kafa'ah fil adalah. Nggih, maknanya na'barakallahu fikum sama-sama nam multazim. Nggih. Nggih, bi ahkam syariah misalnya. Na'barakallahu. Mungkin kalau kita mungkin sama-sama na'barakallahu fikum salafi misalnya na'barakallahu fikum ya. Sama-sama ahlu sunnah. Ya kalau bisa na'am. Bagus lah warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau lebih entah warahmatullahi. Nah. Tapi ini na'am warahmatullahi wabarakatuh. Tidak menjadi syarat. Ya. Tidak menjadi syarat. Kalau seandainya ada. Ya. Seorang ahlu sunnah. Ya menikah dengan wanita muslim. Yang bukan ahlu sunnah. Lah bas na'am warahmatullahi wabarakatuh. Selama na'am warahmatullahi wabarakatuh. Dia bukan termasuk. Ya. Yang kefasikannya itu na'am warakallahu tidak mengeluarkan dia dari agama. Ya. Yeah. Tidak mengeluarkan dari agama. Ada kefasikan-kefasikan yeah, yang mengeluarkan seorang dari agama. Seperti bid'ah. Bid'ah mukafirah. Dia punya pemikiran na'am warakallahu khulqul Qur'an misalnya na'am warakallahu. Jangan. Ya kalau lebih entah makmum. Atau dia punya pemikiran na'am warakallahu reinkarnasi misalnya na'am warakallahu. Jangan. Ini bid'ah mukafirah na'am warakallahu. Ya, qalifitullah marhamakum. Atau dia punya pemikiran jahmiyah dan lain sebagainya dari apa bid'ah mukaffar. Selama itu tidak na'am warakallahu fikum siapapun orangnya na'am warakallahu fikum. Ya, maka enggak kecuali satu. Ya. Bagaimana dijelaskan na'am warakallahu fikum pada bab-bab sebelumnya dari ankihah al-fasidah yakni na'am warakallahu fikum pernikahan seorang penzina dengan afifah atau azzaniyah bil afif. Ya, tak boleh. Kata Rasulullah SAW, la yang kehuzalil majlut illa bimislihi, bimislihi, ya bimislihi, atau illa mislahu. Tidak boleh menikah na'am warakallahu fikum. Ya, lelaki yang penzina yang jelas-jelas zinanya na'am warakallahu fikum dengan semisalnya. Ya, juga ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Azani la yang kifu illa zaniyatan au musyrikatan kemudian di akhirnya wahurrim dzalika 'alal mu'minin dan hal semacam itu haramkan atas kaum mukminin. Ya, qalifitullah makum. Tetapi na'am warakallahu fikum la yang bagi na'am warakallahu fikum. Kalau kita tahu na'am warakallahu fikum nikah itu enggak sekedar mencari kesenangan biologis. Ya. Ya qalifitullah makum. Bahkan lebih daripada itu. tujuan pernikahan itu mendapatkan kehidupan yang mawaddah warahmah. Kan itu ya, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan amarah kasih sayang. Kalau ibadah rahmatmu, kira-kira bisakah terwujud amarah kelafikum? Ya, dalam sebuah pernikahan dengan tujuan seperti itu, kalau masing-masingnya amarah kelafikum, ya, kalau ibadah rahmatmu tidak dalam satu apa satu ini amarah kelafikum satu ini ya, semisi itu amarah kelafikum, sevisi amarah kelafikum. Satu ahlu maksiat, ya. Satu ahlu to'at misalnya, na'am warakulahikum. Ya. Orang lihat terus cepat terus, na'am warakulahikum. Baik yang ya, ahlu maksiat kepada ahlu to'at, ya, demikian pula yang ahlu to'at kepada ahlu maksiat, cepat na'am warakulahikum. Ya. Kalau fitrahnya masih ya, toh, masih waras ya, na'am warakulahikum. Yang semacam itu akan menjadikan hatinya risau, na'am warakulahikum. Ya. Kalau semacam itu kira-kira dicapai enggak kebahagiaan? Ya, atau akan dicapai kebahagiaan ketika masing-masingnya ya, nam sejalan. Ayo mas sholat, sholat. Ayo dik namar puasa, puasa. Ya, ya kalau itu adik melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan ketaatan-ketaatan. Kira-kira semacam itu enggak? Ya, dapat kebahagiaan dengan semacam itu atau sebaliknya? Ya, kalau itu jawabannya itu tahu sendiri. Sehingga namar kelof enggak seyogianya namar kelof. Nah, kalau kita milih ya na barakallahu fikum, ya pilih wanita yang sama-sama baik na barakallahu fikum. Ya. Tapi kan sudah Islam, iya Islam. Ya, sudah muslim, iya muslim. Tapi satunya akhlaknya masa bejatnya luar biasa, satunya baik na barakallahu fikum. Ya. Kalau bisa na barakallahu cari ya selain Islam akhlaknya baik kan itu ya. Bukan termasuk fushak, ya. Orang-orang ahli apa orang-orang ahli maksiat na barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab. Tetapi ya dalam bab pernikahan kafaah ya bila adalah itu laisa syartun, tidak syarat. Sekali lagi, tidak syarat. Ya qul bitumbah. Ya qul bitumbah wa rahmukum jami'an na barakallahu fikum. Yang ketiga, al kafaah fin nasab. Ya qul bitumbah makum. Kafaat dalam bab nasab. Ya, ikhwan fillah hukumuh. Satu Arabi, satu Ajami. Nah, warakallahu fikum. Ikhwan fillah hukumuh. Nah, di antara Arab saja, nah, warakallahu fikum, ada kabila-kabila kan gitu. Ada kabila yang syarifah, ada kabila yang, ya, ada musyarif. Gak mulia. Nah, warakallahu fikum. Ikhwan fillah hukumuh. Ada maula, ada Nama Rasulullah. Dan disebutkan dalam hadis, ya, yang akan disebutkan oleh mu'alif di hadis pertama dalam bab ini. Nah, di mana beliau menyebutkan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nama Rasulullah. Kata mu'alif, Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Al-Arabu, orang Arab, ya, fa'dhum akfa'u ba'd. Sebagian itu setara dengan sebagian yang lain. Ya, apapun kabilanya. Qalibat rahmakum. Jadi kabilah Quraisy dengan kabilah yang lain amar sama. Setara. Wal maula wal mawali ba'dhum akfa'u ba'd. Dan mawali itu ungkapan untuk selain Arab. Nah, warak mawali itu adalah ya setara sebagian dengan sebagian yang lain. Illa ha'ikan aw hajjaman, kecuali la barakallahu fikum tukang tenun dan tukang bekal. Ya. Qadibatullah makmum. Tapi hadis ini amat tawafikum. Di riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dan dinyatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Wa fi isnati rawin lam yusan. Berarti hadis apa ini? Mubham. Wal mubham. Ya termasuk asbab dhafil hadis. Ya termasuk sebab na'am warakallahu fikum. Kelemahan sebuah hadis. sanadnya. Wastangkarhu Abu Hatim, dan diingkari oleh Abu Hatim baik matanya maupun sanadnya. Sanad dan matanya diingkari oleh Abu Hatim rahimahullah. Ya. Alhamdulillah. Al-kafa'ah yang terpenting ya di dalam pernikahan adalah al-kafa'ah diniyah. Jelas ya? Ya. Baik terjadi antara Arab dengan Arab. Ya. Atau Arab dengan maula. Atau maula dengan maula. Ajam dengan ajam. Namun keselamatan amarakallahu fikum, terjalin pernikahan itu di atas sama-sama sebagai seorang muslim, maka sah. Nah, terkait dengan kafa'ah fin nasab namar, sebagian ulama ya, ada yang menyatakan itu termasuk syarat sahnya pernikahan. Ya, sebagian lagi amar kalau termasuk syarat ilzam. Ya, dua-duanya namar kalau fikum qaulun dhaif. Namar kalau fikum yang tepat bukan termasuk syarat. Ya, berdasarkan al-barakallahu fikum, ya hadis-hadis ini al-barakallahu terlebih hadis setelahnya. Ya, hadis setelahnya yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah taala dari Fatimah binti Qais al-barakallahu. Hadisnya Fatimah binti Qais, dia adalah seorang Arab, Arabiyah. Ya qarifitnah mukum. Ketika nam datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya untuk minta fatwa terkait dengan ada tiga laki-laki yang ya menawarkan dirinya untuk menjadi suaminya. Namarakulahikum. Rasul mengatakan, adapun Abu Jahm, ya, dia ini namarakulahikum darrabun lin nisa. Ya, darrabun lin nisa. Ya, suka mukul wanita. Ya, adapun Muawiyah, su'lukun la malalah. Ya, fakir, tidak punya duit. Namarakulahikum. Ya sudahlah, antum nikah saja sama Usama bin Zaid. Siapa Usama bin Zaid? Maulah nawarakallahu. Nih, ya qad fitnahukum. Sehingga di situ nawarakallahu fikum yang terhitung kafaah dalam hal ini adalah din agama. Kan gitu ya. Ya qad fitnahukum. Kalau seandainya harus memperhatikan kafaah dalam bab nasab nawarakallahu fikum, niscaya dua orang Abu Jam dan Abu Muawiyah bin Abi Sufyan itu lebih layak. Kan gitu ya. Tapi Rasulullah SAW menyuruh Fatimah bin Qais radhiyallahu anha untuk menikah dengan apa? Dengan Usama bin Zaid. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ya. Dari hadis ini ikhwan fillah rahimakumullah, maka fi ikhwan fillah rahimakumullah diambil faedah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, anna ma yaf'aluhu ba'dul muntasibina li ahli al-bayt fi waqtina al-hadir min qawniha al-hashimi la yuzawwiju illa hashimiyah munkarun. Ini tengah-tengah mereka ini, kalau di Indonesia namanya apa, disebut syarifah, syarif atau syarifah ya nawarakallahu. Ya. Jadi syarif itu enggak menikah kecuali dengan syarifah. Ya. Itu nawarakallahu istilah untuk ahlul bait. Ya qad bait nawarakallahu. Nah. Ya qad bait nawarakallahu kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, bahwasanya apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang menisbahkan dirinya kepada ahlul bait, ahlul bait namarakallahu fikum, yaitu ahlul bait Nabi alaihi salatu wasalam, ya, di era kita sekarang ini namarakallahu fikum, ya, namarakallahu fikum, dia keturunan Hashimi, ya, tidak menikah kecuali dengan Hashimiyah namarakallahu fikum, maka yang semacam ini kata beliau mungkar, ya, termasuk perkara yang mungkar, la asalul min syara, tidak ada asalnya dari syariat. Nah, ya khairat nah, cerai ya, ini nawarakulah. Sehingga enggak masalah nawarakulah. Ya, Hashimi atau tidak Hashimi menikah selama mereka muslim. Ya. Yeah. Hashimi atau Sidawi juga enggak apa-apa. Nabarakallahu fikum. Sama dia muslim, nabarakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya. Yeah. Ya khalifitnah makmum. Justru dengan seperti itu nabarakallahu fikum akan terjadi perbaikan keturunan. Yang Sidawi, nah keturunannya bisa apa? Bisa Hashimi. Nabarakallahu. Ya. Yeah. Ya khalifitnah makmum. Nah, warakallahu. Faedah yang kedua. Ya qad bitrah mukmum. Anil mawali ba'dhum li ba'dhin akfa'un. Nah, warakallahu. Disebutkan dalam hadis ini, nah, warakallahu fikum, bahwasanya mawali sebagian mereka kepada sebagian lain itu sekuf. Sedangkan pertanyaannya, ya khalifitnah makmu, fal yu'khudu minhu anil mawali la yakun kuf'an lil arabi. Nah, warakallahu. Apakah mawali gak sekufu dengan orang Arab? Artinya orang Ajam gak sekufu dengan orang Arab? Nah, warakallahu fikum. Sekali lagi kalau ditentang makmu hadis ini nama barakallahu fikum, ya hadis yang padanya ada rawi yang mubham. Walaupun ditentang warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan semacam ini nama barakallahu fikum, maka kita katakan nama barakallahu fikum tidak, ya bahwasanya hatta mawali, ya sah kalau dia muslim menikah dengan Arabi mawali nam. Kalau dia muslim sah menikah dengan Arabi seperti hadis yang akan kita bahas, ya kita baca pada hadis berikutnya itu hadisnya Fatimah bin Qais. Allah alam biswab. Nah warakallahu wabarakatuh. Wastafatu min hadis hadis juga diambil dari hadis ini. Nah warakallahu wabarakatuh. Annal ha'ik bahasanya penenun nama laisa kuf'an ghair ha'ik tidak sekufu kecuali kepada ya wanita yang penenun juga demikian pula hajjam tukang bekam ya tidak sekufu kecuali dengan tukang bekam misalnya. Sekali lagi barakallahu fikum ini zahir dari hadis ini tapi sekali lagi bahasanya hadis ini dhaif ya la yuhtaju. Nah warakallahu sehingga nah warakallahu kalau misalnya ada haik ya menikah dengan hajam enggak apa-apa. Haik ya menikah dengan nah warakallahu fikum selain haik enggak apa-apa selama mereka muslim. Kenapa kok menyebutkan haikul hajam? Ya kali bintah makmumah dikarenakan indal Arab ya dahulu profesi semacam ini adalah profesi yang terhina. Nah warakallahu terakhir di kalangan mereka profesi yang terhina. Tapi untuk sekarang ini nah warakallahu ini bukan profesi yang terhina. Nah warakallahu ya. Ya kali itu banyak para tukang di kalangan kita ya. Nah. Masya Allah duitnya banyak. Nah warakallahu fikum ya. Ya kali itu nah dan mulia nah warakallahu fikum mereka. Allah alam bismillah. Jadi sekali lagi nah warakallahu fikum dikarenakan hadis ini nah warakallahu dhaif, dohirnya kita tidak bisa jadikan sebagai apa? Sebagai landasan. Ya sekarang secara sadar memang seperti itu na'am warakallahu. Kalau haik ya harus sama dengan haik na'am warakallahu. Kemudian hajam dengan hajam na'am warakallahu. Tapi sekali lagi hadisnya dhaif wallahu a'lam bissawab. Ya qari bi tilah marhamukum. Nah. Sekali lagi na'am warakallahu hadis ini disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala untuk menyebutkan tentang yang nama apa pembahasan tentang al-kafa'ah. Nah, kesetaraan di dalam pernikahan. Ya qari bi tindah marhumuh tujuannya na'am warakallahu fikum untuk menggapai kehidupan berumah tangga yang harmonis. Nah, warakallahu untuk menggapai kehidupan rumah tangga yang harmonis. Wallahu a'lam bishawab mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.